Kameramen siap? Yuk, siap, yuk. Oke, kali ini Maulana in frame ya. Hitungan 3, 2, 1, action! Dan ntar mas, dan ntar. Kayaknya enakan dari ref nih. Ref boleh. Dulu gitu. Iya, boleh. Jadi kasih kali ya. Ayo buat teman-teman. Ikut yuk. Ikut sini. Ayo kita joget bareng, kita nyanyi bareng. Oke? Sia-sia ku berjuang merantau di negeri orang. Semua ku lakukan untukmu sayang, tapi kau malah putuskan hubungan. Sayang, ku sedang berjuang untuk melamar dirimu, tapi mengapa kau tinggalkan ku demi telah bersama menjalani hubungan cinta kita. Orang tuamu tak merestui kita. Sungguh sakit hati ini rasanya. Ayo, sia-sia ku berjuang merantau di negeri orang. Semua ku lakukan untukmu sayang. Jodohkan orang tuamu tak merestui kita. Aku hanya bisa mendoakan engkau bahagia. 3 tahun kita telah bersama menjalani hubungan cinta kita. Orang tuamu tak merestui kita. Sakit hati ini rasanya. Sia-sia ku berjuang merantau di negeri orang. Semua ku lakukan untukmu sayang, tapi kau malah putuskan hubungan. Sungguh sakit hati ini sakit. Kabar kau telah dijodohkan. Orang tuamu tak merestui kita. Aku hanya bisa mendoakan engkau bahagia. Tarik om. Kau malah putuskan hubungan. Sungguh sakit hati ini sakit. Mendengar kabar kau telah dijodohkan. Orang tuamu tak merestui kita. Aku hanya bisa mendoakan engkau bahagia. Sia-sia ku berjuang di negeri orang. Semua ku lakukan untukmu sayang, tapi kau malah putuskan hubungan. Sungguh sakit hati ini sakit. Mendengar kabar kau telah dijodohkan. Orang tuamu tak merestui kita. Aku mendoakan engkau bahagia. Ku hanya bisa mendoakan engkau